عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, yudha'af, dilipat gandakan. Setiap amalan ibnu Adam dilipat gandakan, maksudnya nilainya, pembayarannya, ganjarannya, pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dibayar dengan 10 yang semisal, sampai ke 700 lipatan. Sampai ke 700 lipatan kebaikan, atau satu kebaikan dengan 10 kebaikan, sampai kepada 700 lipatan. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah Azza wa Jalla, dan akulah yang akan mengganjarnya, mengganjar dia dengannya. Tidak disebutkan lipatannya, tapi dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan bahwa nilai puasa itu adalah dalam rahasia Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok sampai diberikan sebegitu rupa nilai tidak disebutkan? Pertama, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Catatan yang penting. Dia tinggalkan syahwatnya dan dia tinggalkan makanannya karenaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku. Coba kalau dalam kondisi tidak berpuasa tapi tidak makan dan minum, oh, loyo lesu, kalau bahasa Lombok loyo hidupnya, wis tidak punya gairah. Ya, barakallahu fikum. Tapi di situ rahimani wa rahimakumullah ada kekuatan di saat dia meninggalkan makanan dan syahwat itu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan disaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kesenangan, dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan di saat dia berbuka. Ya. Yang kedua, kebahagiaan di saat dia bertemu dengan Rabb-nya. Kemudian beliau menyebutkan masih terkait dengan puasa, dan bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari minyak misik. Barakallahu fikum. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, di sisi Allah Azza wa Jalla, itu lebih wangi dibanding dengan baunya minyak misik. Wassaumi junnatun, Rasulullah menambahkan, sampai diungkapkan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Azza wa Jalla sedemikian wanginya di sisi Allah. Puasa adalah tameng. Puasa adalah perisai. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan apabila seseorang dalam berpuasa pada hari itu, maka jangan dia berkata yang jelek. Dan tidak pula dia berteriak. Maka jika mencelanya seseorang atau ngajak duel, ngajak berkelahi, seseorang mencela dia atau ada orang yang mengajak dia berkelahi, falyakul inni mru'un sa'imun. Allah perintahkan melalui lisan nabinya untuk mengucapkan, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Muttafaqun alaih.